rungokno cerita tiku wiki sing bingung no to rasane ngati pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki. Untuk pisahan.